Yang kadang riya kita itu bukan direncanain, bukan gue pengen riya nih. Enggak, kita insya Allah enggak gitu-gitu amat lah. Enggak mungkin kita sedekah pengen pamer, kita beribadah pengen pamer, kita tilawah pengen pamer. Kita tahulah itu mah sia-sia. Tapi kadang riyanya tuh muncul gara-gara kepancing sama orang lain. Lo enggak pernah gue ngeliat baca Quran? Wah, lo enggak tahu gue di HP ini ada Quran sampai 5 aplikasi loh. Kan kepancing tuh, riya lah kita gara-gara orang lain. Pernah saya kena musibah, misalnya motor saya hilang. Teman saya bilang gini, Ustaz kurang sedekah nih. Digituin. Orang lagi kena musibah, bukannya dia empati atau apa gitu, malah dia menjudge. Dan kalau saya kepancing, gak tahu sedekah saya kayak gimana. Kan habis pahala sedekah saya, udah pahala sedekahnya cuma sedikit, riya pula gara-gara kepancing sama dia, hilang kan, gak ada manfaatnya kan ya.